Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu wa uzima. Bandi mina Yesu. Alleluia, amen. Oto kumisa masia. Alleluia, amen. Amen. Lokumu pona Yesu. Alleluia, amen. Amen. Lokumu pona Yesu. Alleluia, amen. Zala bakofinga ngai pona Yesu. Alleluia, amen. Ngai pena kotika tena koboma kaka. Alleluia, Yesu bwaka kate. Lokumu pona Yesu. Alleluia, alleluia, alleluia. Lokumu pona Yesu. Alleluia, amen. Ngai na la binga ye. Alleluia. Kuyembela Yesu kino suka nanga. Alleluia. Yesu zana bomo. Yesu Yesu. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Amen. Alati motole ya lokumu Yesu. Alleluia. Amen. Yesu wa simbi bendele ya elonga nanga. Alleluia. Yesu wa bomo anite. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Akomi singai molongie. Alleluia. Oh Yesu. Yesu. Yesu. Alleluia. Amen. Amen. Lokumu pona Yesu. Alleluia. Amen. Amen. Lokumu pona Yesu. Alleluia, amen. Hata milele, Yesu ni Bwana. Hata milele, Yesu ni Bwana. Hata milele, hata milele, hata milele, Yesu.